Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya masih di poin pembahasan tentang pesan untuk ibu. Fa akhbariha dan kabarkanlah dan ajarkanlah pada putrimu bahasanya tidak boleh bagi seorang suami untuk menyetubuhi istrinya ketika dia dalam kondisi haid, karena ini adalah haram dan dosa. Walakin akan tapilah boleh bagi suami untuk mencium istrinya dan menjumbunya saat istrinya itu dalam keadaan haid atau nifas. Fima dunal farji, asalkan di tempat selain kemaluan. Itu pun idza amina ala nafsihi alwuqu'a, jika dia bisa pastikan dirinya aman dari terjumus dalam perbuatan yang haram. Catatan kaki, dan hal tersebut berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang Yahudi kanu mereka jika istrinya haid, jika ada seorang wanita yang haid fihim di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak mau makan bareng dengan wanita tersebut dan tidak mau kumpul. Ya, catatan bintang, ai lam yusakinuhum, tidak mau ya, tinggal bersama fil buyut dalam satu rumah. Walam yukhalituhunna, dan tidak mau berinteraksi dengan wanita yang sedang dalam kondisi haid. Ya, jadi ketika istrinya haid, maka mereka letakkan istrinya di semacam gubuk yang ada di belakang rumah. Ya, tidak mau satu rumah dengan istri yang haid. Fasa'ala ya, ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal ini, maka Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah 222, wa is'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan hal ini dengan mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikaha, lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan biologis. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya hukum asal atau kemudian makna bahasa untuk nikah adalah jima. Ya, maka ajaran Islam menyikapi wanita haid itu pertengahan dari apa yang adalah sikap tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi tadi kita lihat mereka satu atap pun sampai tidak mau dengan wanita yang dalam kondisi haid. Sehingga wanita yang dalam kondisi haid itu disingkirkan dan diletakkan di gubuk yang ada di belakang rumah. Mereka tidak mau makan bareng, duduk bareng. Maka ini sikap berlebihan menyikapi darah kotor yang muncul dan berasal dari seorang wanita. Sebaliknya, ya, Nasrani mereka tidak mengenal dan tidak menganggap darah haid yang kotor sebagai satu hal yang kotor. Ya, maka ya, maka Nasrani kemudian membolehkan untuk hubungan biologis dengan istri meskipun dalam kondisi haid. Maka ini bertentangan 180 derajat dengan orang-orang Yahudi. Yahudi dekat-dekat enggak mau. Kalau orang Nasrani dekat-dekat sampai bahkan terlalu dekat berlebihan sampai hubungan suami istri itu mau melakukannya. Padahal istri dalam kondisi haid. Maka ajaran Islam pertengahan di antara dua hal tadi. Interaksi dengan istri, cuma makan bareng, duduk bareng, satu atap dan sebagainya, satu hal yang diperbolehkan. Nah, namun hubungan biologis, nah ini terlarang dengan larangan yang keras. Kemudian diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan minal haid dari wanita yang haid, dari istrinya yang haid, menginginkan sesuatu yaitu ingin mencumbunya, maka Nabi letakkan pada kemaluan istrinya kain penutup. Dan tempat tersebutlah yang akan Nabi hindari. Kemudian diatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih, seorang tabi'in Masruq mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, sebenarnya aku ingin an as'aluki, bertanya kepadamu tentang sesuatu namun aku malu. Aisyah mengatakan, aku hanyalah ibumu, engkau adalah anak laki-lakiku. Faqal, akhirnya Masruq mengatakan, ma apakah li menjadi hak li rajul, seorang suami, min imrati, dari istrinya ketika istrinya itu haid. Maka Aisyah mengatakan, lahu baginya kullu syai', segala sesuatu kecuali kemaluan istrinya. Kemudian diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin mencumbu salah satu istrinya, yaitu yang maka Nabi perintahkan dia fattazarat, untuk bersarung, yaitu menutupi daerah antara pusar sampai lutut. Wahiyah haidun, dan dia dalam kondisi haid. Padahal wanita atau istri tersebut dalam kondisi haid. Maka ada dua versi tadi, versi Abu Dawud, ya, cuma menghindari kemaluan. Ya, alqa ala farjiha thauban, cuma menghindari kemaluan, itu versi riwayat Abu Dawud. Ya, versi riwayat Bukhari dan Muslim fattazarat, bersarung, artinya menghindari, ya, menyentuh, meraba, mencium daerah antara pusar sampai lutut. Maka dua di sini kita kompromikan bahwasanya asal hukum bolehnya, boleh yang dilakukan adalah sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Segala sesuatu boleh dilakukan kecuali daerah kemaluan. Namun sikap hati-hati, ya, sikap hati-hati dan kewaspadaan dalam rangka supaya tidak terjerumus dalam hal yang haram adalah menghindari daerah antara pusar sampai lutut. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ember, dari satu wadah, kilana junubun, kami berdua dalam keadaan junub. Maka ini menunjukkan, ya, dibolehkannya mandi bareng suami istri, dan ini menunjukkan bahasanya tidak ada aurat antara laki-laki antara suami dan istri. Wa kana ya'muruni, dan Nabi memerintahkan aku, lalu aku pun bersarung, yang dimaksud bersarung menutupi daerah atau bagian badan dari pusar sampai lutut. Lalu Nabi mencumbuku, wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid. Kemudian kembali ke atas, demikian juga kabarkan dan ajarkan pada putrimu, tidak boleh bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya pada duburnya atau anal sek. Wa anna hadha haramun, dan ini adalah haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaknatlah orang yang mendatangi perempuan di duburnya. Faqad bari'a, sungguh orang tersebut telah berlepas diri dari apa wahyu yang diturunkan pada Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadis ini sahih li sawahidihi alias sahih li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah marfu'an, namun sanadnya munqati', dan munqati' itu dhaif yang ringan. Lakilau syawahid yasihu biha, akan tapi ada syahid atau penguat yang menguatkan hadis ini, wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu, jika suami meminta dari istrinya dalika hal tersebut, anal sek fala tuti'hu, maka jangan taati. Demikian juga ajarkan dan latihlah putrimu a'malil manzil, untuk kegiatan rumah, untuk melakukan berbagai macam aktivitas rumah, dan apa yang dibutuhkan oleh rumah min nadhafah, berupa kebersihan, watahyin dan memasak, wa khidmatil adyaf, kemudian melayani tamu, dan berbagai macam aktivitas rumah dan kebutuhan rumah yang lain. Fahada da'bun nisa'i, maka inilah kebiasaan para wanita sejak masa silam. Dan demikianlah keadaan wahafa da'bun nisa' wasa'nun nisa' dan sifat wanita. Tentang sisi hukumnya, maka ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang dipilih oleh penulis Mustafa Al-Adawi, wa mustahabun lahuna dhalika, hal itu hukumnya adalah dianjurkan, fi hududi taqah, dalam batas kemampuan istri. Kalau itu sesuatu yang di luar batas kemampuan istri, maka itu tidaklah disyariatkan. Ketika istri itu adalah orang yang kemudian capek nanti sakit, karena dia punya penyakit tertentu yang tidak boleh capek, ketika hampir capek maka dia wajib untuk berhenti, dan suaminya tidak boleh dan haram bagi suaminya untuk memaksanya agar tetap beraktivitas, yang ini akan menyebabkan jatuh sakitnya si istri. Penulis mengambil pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahasanya kegiatan rumah itu tidaklah wajib bagi istri. Kan ada dua pendapat ulama tentang masalah a'malul bait, tentang masalah kegiatan rumah, apa itu wajib dilakukan oleh istri. Sebagian ulama yaitu Imam Malik mengatakan itu wajib bagi istri, dan ini kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, demikian juga Al Albani di kitabnya Adabu Zifaf yang telah pernah kita bahas di majelis ini, majelis Jumat pagi. Maka itu wajib berdasarkan qadrul mustata, sebatas kemampuan. Adapun jumhur fuqaha, tiga imam madhab selain Imam Malik, maka aktivitas rumah itu bukan kewajiban seorang istri. Masak, kemudian nyuci pakaian, nyapu dan sebagainya, tidak wajib, namun itu mustahabun, dianjurkan, bukan sebuah kewajiban, dan itu pun fi hududi taqah, dalam batas kemampuan. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau itu da'bun nisa, kebiasaan wanita dari zaman ke zaman, maka lihatlah Sarah alaihissalam, istri Imam Mutahid Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang takumu ala mengurusi servis untuk tamu suaminya. Ngurusi tamu artinya bikinkan teh kalau dalam bahasa kita, dan sebagainya yang diperlukan untuk disuguhkan kepada tamu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa imra'atuhu qa'imah, dan istrinya Ibrahim itu berdiri, yaitu berdiri untuk melayani tamu-tamunya Ibrahim. Wahaya, dan berikut ini Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat bapaknya mengadukan tangannya yang dalam bahasa Jawa kapalen, mengadukan tangannya yang kapalen itu tebal, karena untuk kegiatan kasar. Mengadukan bekas arroha, bekas alat untuk numbuk gandum yang bekas itu berbekas pada kedua tangannya. Maka alat penggiling gandum di masa silam itu perlu didorong. Alatnya perlu didorong. Yang dorong itu kalau tidak orang adalah keledai. Maka tidak punya keledai. Kalau orang, ya bisa orang seorang itu sendiri atau budaknya. Nah, karena Fatimah tidak punya budak, artinya akhirnya Fatimah sendiri yang dorong. Maka megangi kayu yang cukup kasar dan didorong. Ini kemudian ini menyebabkan tangannya Fatimah kapalan. Kapalannya karena kerja urusan persiapan atau menyiapkan makanan untuk suaminya dan dirinya, dirinya dan suaminya. Redaksi lengkapnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali radhiallahu anhu, anna Fatimah, bahasanya Fatimah alaihissalam datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashku ilaihi, mengadukan pada Nabi apa yang talqa dia jumpai di tangannya minar roha, karena mesin tradisional penggiling gandum. Wabalagh roha, dan telah sampai ke telinga Fatimah annahu ja'ahu, datang pada Nabi budak. Falam tusadifhu, maka Fatimah tidak bertepatan dengan adanya Nabi di rumah. Pada saat Fatimah ke rumahnya Nabi, ternyata Nabi tidak di situ. Akhirnya hal ini cuma disebutkan oleh Fatimah kepada Aisyah. Tatkala jaa datang Nabi, Aisyah kemudian menceritakan kalau tadi Fatimah datang kemudian mengadukan kondisi tangannya yang sampai kapalan karena urusan masak. Qal faja'ana, akhirnya Nabi yang datang ke tempat kami. Dan ketika itu mungkin ini siang hari atau tidur siang. Akhodana madaji'ana, sedang akhodna, kami sedang di posisi di tempat tidur. Maka mulailah kami mau berdiri, namun Nabi malah mengatakan ala mana makanikuma, hendaklah kalian berdua, Fatimah dan Ali, tetap di tempat. Faja'a, maka Nabi datang kemudian duduk baini wa bainiha, antara aku dengan antara aku Ali, wa bainiha dan Fatimah. Sampai-sampai aku dapatkan dinginnya dua telapak kaki Nabi ala batni, pada perutku. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan ala adullukuma, maka aku tunjukkan pada kalian berdua apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, yaitu budak. Yaitu jika kalian sudah mengambil posisi untuk tidur atau kalian bertempat di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah 33, tahmid 33, takbir 34. Itu lebih baik daripada min khadimin, seorang budak yang ditugasi untuk beres-beres rumah. Kemudian Asma binti, kembali ke atas, Asma binti Abi Bakar, yang merupakan zauji, istri dari Az-Zubair ibn Awam radhiallahu anhu, dan ibu dari Abdullah bin Zubair. Asma ini tasusu, mengurusi farosa zaujiha, kuda suaminya. Dia ngurusi, dia yang nyarikan makan dan yang ngasih makan kuda suaminya. Fatadukulahu, dan dialah yang menumbukkan untuk si kuda annawa, biji-bijian yang mau diberikan sebagai makanan untuk kuda. Watamilu annawa ala ra'siha, dia pun memikul biji-bijian tadi di atas kepalanya. Demikian juga kita jumpai riwayat bahasanya istrinya Abu Bakar itulah yang membuat makanan untuk tamu suaminya. Ummu Sulaim juga membuat makanan untuk tamu. Demikian juga sifat dan keadaan semua istri, semua wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai wanita yang dia adalah wanita pengantin itu yang baru belum lama menikah, baru saja menikah melayani tamu suaminya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu beliau mengatakan da'a Abu Usaid As-Sa'idi. Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka nikahnya Abu Usaid. Dan adalah istrinya Abu Usaid pada hari itu itulah pelayan mereka yaitu tamu-tamu. Padahal dia pengantin. Qala Sahlun Sahal mengatakan, "Taukah kalian masuk tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air minum yang kuberikan untuk Rasulullah." Maka anqa'tu aku rendam lahu untuk Nabi tamarat sejumlah kurma minal laili sejak malam. Aku rendam di air. Kemudian dan itu pagi harinya, maka di pagi harinya sudah ya, tentu manis karena pengaruh rendaman tamar. Falamma akala, maka setelah Nabi selesai makan, suktuhu iyahu, aku berikan, aku tuangkan air minum tadi ke untuk Nabi. Oleh karena itu fali awat asariru, anak kecil dilatih untuk melakukan kegiatan rumah. Waliyakum, dan dalam dia melakukan apa mampu dia lakukan min dalika dari kegiatan rumah, tentu bima yatahammal, yang mampu dengan kesusahannya dan kemampuannya, dan yang mampu dan cocok dengan waktunya, dan apa yang mampu berdasarkan umurnya, sehingga pada saat itu ya, anak itu yasur merasa kalau dia punya peran serta dalam kegiatan rumah. Dan dia punya satu kadar dari tanggung jawab tentang rumah. Wa idza fa'ala dzalika, dan jika yang melakukan hal tersebut adalah anak perempuan, maka itu lebih baik baginya. It, karena hal tersebut tatamaran menyebabkan si anak perempuan ini terlatih untuk melakukan aktivitas rumah. Wa min sama, dari sana maka tusallamalaha atau taslamalaha hayatuha, maka akan selamatlah dan baiklah kehidupan si anak perempuan ini nantinya bersama suaminya. Fima ba'du, nantinya. Fiha dalbab, dalam bab ini biiznillah, dengan izin Allah. Tidaklah diragukan perempuan yang tahtamu perhatian dengan bersihnya rumahnya, bersihnya anak-anaknya, ya, anak-anaknya bersih, dan di istilahnya perhatian dengan anak-anak mandinya, ya, dan kebersihannya, kebersihan kukunya, kebersihan hidungnya, ya, jangan dibiarkan pilek, ya, ya, sentrap-sentrup. Bapaknya sentrap-sentrup gimana? Anaknya yang diurusi, bapaknya tidak diurusi. Ya. Binadzafati baitiha, bersihnya rumahnya, bersihnya anak-anaknya, dan bersihnya dirinya. Ya, maka wanita semacam ini khairun, lebih baik daripada ya, perempuan yang muhmalah atau muhmilah, yang tidak peduli. Ya, ya, tidak peduli dengan kebersihan. Maka ketika Anda masuk ke rumah perempuan ini, maka Anda jumpai lalat itu hinggap di segala tempat. Ya. Dan engkau lihat di rumahnya segala sesuatu berantakan. Maka engkau lihat anak, engkau lihat perempuan watarohah, dan engkau lihat ya, perempuan tersebut qad mala'at al-baitu. Ya, rumahnya itu penuh dengan taksisan, sarang, sarang laba-laba. Ya, maka di mana-mana ada sarang laba-laba. Ya, menunjukkan kalau tidak peduli dengan rumahnya. Catatan kaki, qalat Ummu Zara hadis, di hadis ada hadis yang biasa disebut dengan sebutan hadis Ummu Zara, tasifu jariyataha, dia menggambarkan budak perempuannya, wala tamla'u baitana, wala tamla'u baitana taksisha, maka perempuan, maka budak perempuan kami tidaklah memenuhi rumah-rumah kami, membiarkan penuhnya rumah kami dengan sarang. Ini itu sarang laba-laba, apalagi sarang burung. Sampai rumah itu ada sarang burung, tragedi yang lebih besar lagi. Tara kemudian Anda lihat bejana-bejana, boleh jadi piring atau gelas yang pecah, dan wadah-wadah yang tidak ada faedahnya, sendal yang sudah kuno, yang tidak terpakai, cuma ditumpuk-tumpuk saja, tidak disingkirkan, kertas yang sobek-sobek, kemudian potongan-potongan kain yang mumtahanah, yang dihinakan, yang berserak, mulawathah, yang kotor. Kullu hadhihi, benda-benda inilah yang menuhi ruang kosong di dalam rumah. Sumahiyah, sehingga ya, kemudian benda-benda ini tentu adalah tempat hasyarat, binatang yang kecil-kecil. Kemudian itu pun ya bikin sepet pandangan, menyakiti pandangan mata, dan ini bertentangan dengan keindahan. Oleh karena itu selayaknya seorang ibu mengajari dan melatih anak perempuannya tentang kebersihan dan kepedulian terhadap keadaan rumah. Ingat, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya Allah itu indah dan menyukai kerapian, kebersihan dan semacam itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak ya problem dapat ya merangkak, itu terjemah letterlocknya, atau yang terjadi di satu rumah tangga atau berbagai rumah tangga disebabkan karena istri yang ihmal, istri yang tidak punya kepedulian dengan keadaan rumah, disebabkan karena kotornya rumah. Bahkan betapa banyak perceraian qad waqa'a terjadi gara-gara masalah tidak terampilnya istri dengan kegiatan rumah. Ya, namun kalau kemudian, namun tentu satu hal yang wajib disadari oleh para suami, kalau di awal pernikahan istrinya kurang terampil dalam keadaan rumah, yaitu satu hal yang wajib dimaklumi, karena tentu segala sesuatu butuh proses dan butuh latihan, ya apalagi kemudian jika istrinya kemudian di masa perawannya itu belajarnya di pondok, tidak pernah ngurusi rumah, atau jadi anak kos yang kemudian hobinya jajan di warung. Maka ya tentu perlu kesabaran dari pihak suami. Sebagaimana Asma ketika awal-awal nikah tidak bisa masak, akhirnya dimasakkan sama tetangganya Asma. Dimasakkan sama tetangganya Asma. Jadi ya, tetangganya baik hati karena ini bingung gimana caranya masak ada sini, dan dimasakkan itu Asma ke di awal-awal pernikahannya. Maka ya bukalah kemudian kriteria calon istri yang ideal pintar masak gitu. Asma nanti enggak masuk kriteria ideal, nanti Asma binti Abi Bakar ini wanita mulia. Nanti enggak masuk kriteria kalau demikian, karena Asma di awal nikahnya enggak bisa masak. Dimasakkan oleh tetangga, wanita-wanita tetangganya dari kalangan Ansar. Nah, ayuhal abawan, wahai ayah dan ibu, wahai ayah dan bunda, alaikum bitaqwallah. Hendaklah kalian berdua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alan, di tempat yang tersembunyi ataupun di tempat yang terbuka dilihat oleh banyak orang. Banyak-banyaklah mendoakan anak agar diberi hidayah, agar diberi kesolehan. Fa innallaha sunya Allah yataqabbal, menerima minal muttaqin, menerima doa dan ibadahnya orang-orang yang bertakwa dan mengabulkan doa orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amal orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam amalnya tersebut. Dan takwa dalam amal artinya adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jawab doa kalian. Dan Allah subhanahu berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang diriku, maksudnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa kepadaku. Oleh karena itu, janganlah kalian berdua, wahai ayah dan bunda, mendoakan ala doa yang jelek untuk anak kalian. Karena boleh jadi pertepatan doa kalian ini dengan pas pintu ijabah doa terbuka. Dan pada waktu ya, terkabulnya doa, bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, maka doa pun dikabulkan, wayartatu, kemudian kembalilah dampak doa tersebut pada kalian berdua sendiri. Boleh jadi anak itu sakit gara-garanya doa orang tuanya. Akhirnya orang tuanya yang repot sendiri. Dia muter-muter bihim bawa anaknya indal atiba dari satu dokter ke dokter yang lain. Akhirnya boleh jadi qad yamutul walad, anak itu mati atau tertimpa musibah bihadisin berupa kecelakaan lalu lintas. Minjarai doa gara-gara doa. Gara-gara doa alaihi, doa jelek kepada anak. Maka anda berdualah yang memetik buah dari doa tersebut. Ya, dan itu terpetik dalam keadaan pahit dan penyesalan. Ya. Fadlan lebih-lebih lagi, doa jelek anda berdua kepada anak-anak adalah menyelisihi petunjuk Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah kalian mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Ya, jangan kemudian mencaci maki diri sendiri dan mengutuk diri sendiri mendoakan doa jelek untuk diri sendiri. Jangan doakan jelek anak kalian. Jangan doakan jelek harta kalian. Ya, supaya dikhawatirkan kalian bertepatan dari Allah satu waktu, di mana di waktu tersebut ya, Allah itu diminta, maka akan, jika diminta akan ada pemberian. Lalu Allah kabulkan doa kalian, diatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, wahai ayah dan ibu, wahai ayah dan bunda, janganlah kalian berdua sering teriak-teriak. Sering teriak-teriak karena anak kemudian diperintah tidak langsung berangkat. Ya. Suruh mandi, tidak mandi-mandi. Suruh masuk ke rumah, tidak pulang-pulang. Maka kebiasaan dari banyak ibu, kecuali yang sabarnya masya Allah, ya, itu teriak-teriak isinya. Ya. Wah, dan kalau teriak-teriak, maka nanti bisa berujung pada mencela dan caci maki. Filbet dalam rumah. Kenapa? Karena ini nanti jadi bahan pelajaran bagi anak untuk cara, ya, untuk teriak-teriak dan untuk dapat kosakata caci maki. Faltak itu ala abna, maka anak-anak akan memunguti dari kalian berdua dalika adab dan cara seperti itu. Maka anak kemudian, maka ini pelajaran secara tidak langsung. Maka ini pelajaran secara tidak langsung kepada anak. Oh, kayak gitu tuh, kalau marah itu berarti teriak, mau terus ngomong gini dan gitu. Padahal pelajaran semacam ini boleh jadi tanpa diajari orang tua, anak itu sudah dapat pelajaran semacam dari teman-temannya. Apalagi kalau kemudian ditambah di rumah juga dapat pelajaran yang sama. Maka akan semakin mantap untuk hobi teriak-teriak. Kemudian satu hal yang patut dihindari, nasihat dan wasiat penting. Latu hadisani tanakutan. Jangan kalian berbicara yang bertentangan. Jangan memperlihatkan pertentangan. Amamal atfal, di depan anak-anak. Walatadaruban, demikian juga bertabrakan pendapat di depan anak-anak. Contohnya, kotakti al-umu ta'muru al-walad bi'amrin. Misalnya ibu memerintahkan anak untuk satu perkara. Ibunya nyuruh anaknya untuk mandi. Wa ya'muru al-abu bi khilafihi. Bapaknya malah nyuruh untuk main. Nah, maka kemudian bapaknya nyuruh yang berbeda. Fayaqaw al-walad, ya, maka anak pun ya, jatuh dalam kebingungan dan ya, kekacauan. Oleh karena itu, wahida amrokuma. Satukan, seragamkan ya, ya, keadaan kalian berdua. Ya, maka diskusikan ya, di bab-bab apa ini jadikan satu pintu. Dari bab-bab apa ini pintunya adalah ibu. Ya, di masalah-masalah apa pintunya adalah bapak. Ya, kalau bapak ini tanya maka akan jawab tanyakan ke ibu. Nah, di masalah-masalah tertentu kemudian ibu pun mengatakan ya, gimana putusan bapak. Nah, sehingga anak tidak bingung. Maka satukanlah ya, perkara kalian ala kitabi rabbikuma di atas ya, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakatlah kalian, wa itu demikian juga, sepakatlah kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk anak dalam sisi agamanya ataupun dunianya. Dan kesepakatan ini harus jadi dirembuk berdua terlebih dahulu. Sampai ke anak itu matang, jangan diskusinya pas di depan anak. Nah, ini sebaiknya begini ataukah begitu. Nah. Kemudian al-adab ma'al kabir, adab bersama orang yang lebih tua atau kepada orang sepuh. Yang bari ayu alima arajulu awladahu, maka sepatutnya bapak mengajari anak-anaknya untuk punya adab dan etika ma'al kibar bersama orang yang sudah sepuh. Dan daklah wayu arifahum, memberitahukan pada anak-anaknya tentang hak orang yang sudah tua. Ini, baik itu ya, saudara dari anak-anaknya yang lebih tua, ya, maksudnya kakak, ya, mbak, ya, ataupun orang lain min kibari sini, yaitu orang yang lebih tua, karena falil kabiri hakun, usia yang lebih lanjut itu punya hak istimewa, sebagaimana anak muda itu punya hak untuk disikapi dengan sikap lembut dan kasih sayang. Maka demikian juga orang yang sepuh punya hak untuk yuwakor, dihormati dan dimuliakan. Wahaya berikut ini sejumlah dalil yang tahutsu mendorong untuk menghormati orang yang lebih tua, wataukir dan menghormatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukanlah bagian dari kami malam ya'rif haqqo kabirina." Orang yang tidak mengetahui hak orang yang sepuh di antara kami. Tidak mengetahui di sini tentunya tidak beramal. Bukan semata-mata tidak tahu, namun tidak beramal. Tidak pula yarham sayang dengan anak-anak muda atau yang masih berusia muda di antara kami. Ya, di sini di catatan dikatakan sahih bimajmu' turukihi, artinya sahih li ghairihi, diat kelimam Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arani, aku melihat diriku," artinya aku mimpi. "Aku bersiwak dengan satu siwak, lalu datanglah dua orang. Yang satu lebih tua daripada yang lain. Maka aku serahkan kayu siwak kepada yang lebih muda di antara keduanya. Maka disampaikan kepadaku, 'Kabbir, dahulukan yang lebih sepuh.' Akhirnya aku serahkan kayu siwak tersebut kepada yang lebih tua minhuma dari keduanya." Catatkan kaki dihiatkan oleh Bukhari mu'alakan ya, tanpa sanad. Al-Hafid mengatakan riwayat mausul itu dihiatkan yang lengkap sanadnya dihiatkan oleh Abu Uwanah dalam sahihnya. Dari Muhammad bin Ishaq As-Saghani dan yang lain. Dan di sini juga dihiatkan oleh Muslim. Walamma ja'a dan tatkala datang ya, Huwayyisah dan Muhayyisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis yang cukup panjang tentang masalah kasus Qusamah tentang di bab pembunuhan. Wa dhahaba Muhayyisah, maka mulailah Muhayyisah ngomong, padahal Muhayyisah ini lebih muda daripada Huwayyisah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kabir, kabir. biarkan yang ngomong yang lebih tua. Biarkan yang ngomong yang lebih tua terlebih dahulu. Yuridu asinna. Kabir di sini bukan kabirul batin atau kabirul jismi, ya. Bukan besar perutnya, bukan besar badannya, namun kabirus sinni. Yuridu asinna. Yang dimaksud besar di sini besar usia. Fatakalama huwa yisa, maka berdasarkan arahan dari Nabi, maka yang bicara pertama kali adalah yang lebih tua, yaitu huwayyisah thumma takallama muhayyisah, barulah kemudian yang lebih muda, yang anak muda yang ngomong. Demikian juga di antara adab adalah hendaklah anak muda la yataqaddam, tidak mendahului bil hadis dalam masalah obrolan dan perkataan sebelum yang tua ngomong. Ya, biarkan yang pertama kali. Ya, kita hormati komentar dan respon orang-orang yang lebih tua. Baru anak muda jika punya ide tambahan yang belum tersampaikan oleh orang tua, barulah ngomong. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang telah beberapa kali kita baca hadis ini di buku ini, aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'utiya bijimarin, maka didatangkanlah ke hadapan Nabi jimar. Jimar ini jantung, semisal jantungnya, dalam ini jantung pohon kurma. Kalau di tempat kita, kelapa itu ada jantungnya yang enak dimakan. Apa Pak namanya Pak? Hah? Iya. Pondoh ya? Iya. Ya, sejenis itu. Kalau di tempat kita ada kelapa, itu di batangnya itu ada jantungnya, empuk, enak dimakan. Ya, kalau ya, kecuali mungkin anak muda sekarang belum pernah makan. Nah, ya, kalau ini ya, saya pas kecil sering tuh dapat itu, enak itu. Rame-rame kalau ada orang nebang pohon ya, Pak ya. Nah, ini. Maka ada bagiannya, itu bagian di pucuk ya, Pak ya. Ya, di pucuk itu ada jimarnya, ada jantungnya yang itu empuk, enak. Ya, fa'utiya bijimarin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pohon kelapa juga sama, ada jantungnya yang enak dimakan. Dan itu ya, sering dimakan oleh Nabi. Fa'utiya bijimarin, maka didatangkanlah jimar, yang ini tentu maksudnya untuk dimakan oleh Nabi dan para sahabat yang ada di tempat itu. Fakal, lalu karena habis karena lihat ini jimar jantungnya kurma, maka Nabi kemudian melontarkan pertanyaan dan teka-teki. Pasti di antara pohon ada satu pohon yang pohon tersebut adalah permisalan seorang Muslim. Fa'aratu, kata Ibnu Umar, maka aku ingin mengatakan itu adalah pohon kurma. Fa'idha, ternyata aku adalah yang paling muda di antara orang-orang yang ada. Akhirnya aku pun memilih untuk diam. Dan ternyata Nabi SAW memberikan jawaban, karena sahabat-sahabat yang sepuh tidak ada yang bisa jawab dengan tepat. Maka Nabi kemudian jawab dengan mengatakan hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Di catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Muslim salah satu riwayat Muslim, wa ulqiya fi nafsi, dan terbetik dalam diriku, au ru'i diriku atau hatiku, annahan nakhlah, kalau itu adalah pohon kurma. Faja'altu, mulailah aku, uridu, aku ingin, an akulaha, untuk menyampaikannya. Fa'idha, ternyata orang-orang yang adalah asnanul qawm, orang-orang sepuh-sepuh, orang-orang yang berusia. Fa'ahabu, maka aku pun takut an atakallama, untuk berbicara. Asnan al-qaum, yakni kaburo asnanuhum. Ya, sudah kemudian lanjut umur-umur atau usia-usia mereka. Kemudian kembali ke atas dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Samurah mengatakan, laqad kuntu, sungguh aku di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ghulaman, adalah anak laki-laki. yang belia. Fakuntu afadu, maka aku pun menghafal ini dan itu. Fama yamnu'i minal qaul, dan tidak ada yang menghalangi aku untuk ngomong. Illa anna hunaka rijalan, kecuali gara-gara karena di sana ada sejumlah orang-orang yang lebih berumur daripada diriku. Lihat adabnya, adab yang dikenal oleh anak-anak kecil di masa Nabi. Nih, lihat adab yang dikenal dan telah terpatri pada anak-anak kecil di masa Nabi. Bahasanya, ya, ketika ada orang-orang yang lebih sepuh, maka anak muda cukup menjadi pendengar yang baik. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muda hendaklah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Fali hadil hadis, karena hadis-hadis ini dan yang lainnya, maka layak bagi seorang bapak untuk mengajari anak-anak yang kecil menghormati orang yang lebih sepuh. Minhum, baik orang yang lebih sepuh itu adalah minhum bagian dari keluarganya, au min ghairihim, atau non keluarga. Wa khasatan, dan terutama jika tafawat berbeda umur mereka dengan bentuk yang sangat kentara, sangat besar. Kecuali lebih-lebih lagi jika perbedaan usianya itu sangat kontras. Fakulama, maka setiap kali usia itu terdapat perbedaan usia itu lebih besar, maka itu mengharuskan ihtiroman, penghormatan. Watabjilan, dan penghormatan aksar lebih banyak. Waliyakum, dan ndaklah yang muda itu melakukan khidmat yang memberikan melayani yang lebih tua. Wa khasatan, dan terutama saat ada wujud difarikin kabir, perbedaan yang besar dalam usia. Wa ingda istita'ati sahir, dan mampunya yang muda untuk melaksanakan khidmat untuk yang sepuh. Ya, maka bukan hanya, maka di antara bentuk menghormati yang lebih tua adalah memberikan khidmat, melayani yang lebih sepuh. Wa hadza adabun, dan ada adab yang telah berjalan di atasnya salafuna saleh, pendahulu kita yang saleh rahimahumullahu. Nah, buktinya fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan ini laqaimun ala hayyi. Maka sungguh aku mengurusi satu kampung ala umumati paman-pamanku. Askihim min dhahi fadhikhin lahum. Akulah memberikan minum, artinya aku yang melayani, memberikan minum min fadhikhin, dari fadhikh. Catatan kaki, fadhikh yang dimaksud dengan fadhikh adalah rutab yang telah dibuka kemudian diambil bijinya. Summa wudi'a alaihi ma, kemudian diletakkan padanya air, kemudian dibiarkan sehingga sampai pagi muskiron, sudah memabukkan. Wa hadza kana, dan ini sebelum diturunkannya pengharaman khamr. Dan di antara ulama ada yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan fadhikh adalah airla alma ma'arutab, dibuatlah mendidih air bersama rutab yang telah diambil bijinya. Maka rutab dimasukkan ke air yang mendidih dalam keadaan bijinya telah diambil. Wa'an asarum sinan, dan akulah yang paling muda usianya di antara mereka. Maka Anas ini yang menuangkan minum untuk paman-pamannya yang tentu lebih tua daripada dirinya. Lalu datanglah seorang dan mengatakan bahasanya khamr telah diharamkan. Maka paman-pamanku mengatakan tuangkan wadah khamr, wahai Anas. Maka aku pun menuangkan dan membuang wadah khamr dan membuang isinya. Dan dilihatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan sanad yang sahih dari Sya'bi. Sya'bi mengatakan, akhoda Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas memegangkan untuk Zaid bin Sabit birikab. Rikabnya, rikab itu tempat kaki di kuda. Ini tentu kemudian orang nunggang kuda itu yang lengkap, itu ada tempat kaki. Ya, maka tempat kaki itu dipegangi oleh Ibnu Abbas. Faqal, maka Zaid mengatakan, tanaha menyingkir, wailah, wai anak paman Rasulillah. Maka Ibn Abbas mengatakan tidak mau menyingkir dan mengatakan hakadza naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah yang kami lakukan terhadap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tua di antara kami. Kami yang muda menghormatinya. Di antara menghormatinya adalah seperti ini. Kalau bahasa sekarang, ya membukakan pintu mobilnya. Kali ini Ibn Abbas ya memegangi tempat kakinya atau semacam itu. Kemudian dilihatkan oleh Bukhari dari Anas radhiallahu anhu, Anas mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al-khala, masuk ke khala tempat atau toilet buang air, dan aku Anas dan seorang anak muda atau seorang ya anak-anak membawakan idawah, satu wadah berupa air, wa anazah, dan bawa tongkat yang ujungnya besi yang nanti akan dipakai oleh Nabi untuk sutroh dalam sholat. Kami bawakan wadah air, yastanji bilma, supaya Nabi bisa istinja dengan air. Ya, maka yang melakukan pelayanan, memberikan pelayanan, ya, anak muda, Hulam dan Anas. Wasama, dan di sana masih ada banyak dalil yang lain yang demikian banyak dalam bab ini. Maka perhatikanlah adab ini, dan wal muwafaq, dan orang yang mendapatkan taufik yang mudah untuk punya adab semacam ini adalah orang yang Allah berikan padanya taufik. Ya, demikian yang kita baca sembahan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.